يسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin barakallahu fikum, melanjutkan pelajaran kita dari kitabu Tauhid pada babu minasyirki iradatul insani bi'amalihi ad-dunya, termasuk perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jal. Jika seorang beramal dengan amalan untuk mencari ad-dunya, dia beramal bi'amalihi ad-dunya, beramal dengan suatu amalan ibadah, tetapi dia inginkan dengannya ad-dunya. Telah disebutkan bagaimana penjelasan pada ayat sebelumnya, dan kita masuk pada hadis yang disebutkan oleh muallif rahimahullah dalam bab. Wa fi sahihi, dan dalam kitab yang sahih, yang dimaksud kitab yang sahih, Sahihul Bukhari. Dalam kitab yang sahih, yakni Sahih Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdu dinar, ta'isa 'abdu ad-dinar, ta'isa bi fathil 'ain, ta'isa au ta'asa au ta'isa, ai khaba wa halaka. Ta'isa bisa dibaca ainnya di fathah ta'asa atau di kasroh ain ta'isa, yang maknanya khaba wa halaka. Khaba artinya rugi, wa halaka artinya binasa, celaka hamba uang dinar. Abdud dirham wa addud dinar, celaka abdud dinar, celaka abdud dinar. Ad-dinar huwa an-naqdu min ad-dahab, dinar adalah mata uang yang terbuat dari emas. Jadi binasalah hamba uang dinar, uang yang terbuat dari emas. Ta'isa abdud dirham, celakalah hamba uang dirham. Dirham, uang yang terbuat dari perak. Wa dinarul islami, dan dinar islami, zinatuhu misqal wasammahu abdud dinar. Ini dinar dalam Islam adalah ukuran, ukuran, dan dikatakan dalam hal ini abdud dinar, celaka hamba uang dinar. Kenapa dikatakan celaka hamba dinar? Li'annahu ta'allaqa bihi. Ta'alluqal 'abdi birrab. Karena orang tersebut ta'alluqa bihi, menggantungkan ta'alluqal 'abdi birrab. Sebagaimana seorang hamba menggantungkan kepada Rabb. Fakana akbaru hammi. Maka uang dinar sebagai cita-citanya yang terbesar. Hidupnya ialah mengumpulkan dinar. Itu akbaru hammi. Cita-cita yang tertinggi bagi dia adalah mencari dinar. Wa qaddamahu ala ta'ati rabbih. Dan mendahulukan di dalam mencari dinar daripada mentaati Rabbnya. Wa yuqalu fi 'abdi dirham. Demikian pula hal ini dikatakan kepada 'abdu dinar. Jadi para hamba dinar dan hamba dirham adalah orang yang menggantungkan hatinya kepada dinar dan dirham. Itu sebagaimana menggantungkan dirinya kepada Allah. Hamba dinar, hamba dirham adalah orang yang menjadikan cita-citanya di dalam meraih dinar dan dirham akbaru hammih, cita-cita yang terbesar baginya. Hamba dinar dan dirham adalah orang yang mendahulukan mentaati dinar dan dirham, mentaati dunia daripada mentaati Rabbnya. Itulah makna abdu dinar wa abdu dirham. Barakallahu fikum. Wa dirham huwa naqdu min al-fiddah. Adapun dinar, ay dirham, ini naqd. Naqd artinya mata uang yang terbuat dari perak. Waznatu dirham al-islami sab'atu aksharul misqal. Berat daripada waznatu dirham, beratnya dirham islami itu sab'atu aksar al-misqal. Aksaru misqal. Fakulu asrah dirham sab'atu masaqil. Maka masing-masing dari 10 darahim itu 7 masaqil perimbangannya. Maknanya itu gambaran bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aradal muallif bihadal hadis. Muallif ingin menjelaskan dengan hadis ini ayatabayana anna minan nas man ya'budu dunya. Jadi yang diinginkan oleh muallif ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham, yang diinginkan ialah beliau ingin menjelaskan bahwa di antara manusia ada yang menghamba kepada dunia. Ada di antara manusia yang menghamba kepada dunia. Maksud menghamba kepada dunia. Naam. Yatadallalu laha. Wa yakhda'u laha. Maksudnya yatadallal. Dia menghinakan diri demi dunia. Yatadallal, dia merendahkan, menghinakan, dan dia itu yahda, menundukkan dirinya kepada dunia. Apapun yang diperintah oleh dia, oleh dunia, dia taati. Apapun perintahnya, tidak melihat bimbingan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu adalah hamba. Baik. Watakono manatu manahu wa ghayatuhu. dan jadilah dunia itu manahu, cita-citanya. Wa ghayatuhu, dan puncak keinginannya. Jadi cita-cita hidupnya hanyalah dunia-dunia. Dan puncak hidupnya pun hanya sekedar mendapatkan dunia dan dunia. Itulah hamba dunia. Maka lihat sifat hamba dunia ini. Fayaghdabu idza faqadat. Dia akan marah ketika dunia hilang darinya. Dia akan marah idza faqadat, apabila hilang darinya. Ketika hidup tidak dapat dunia, dia marah kepada dirinya sendiri. Dia marah terhadap nasibnya sendiri. Kenapa? Kenapa saya jadi orang miskin? Tidak seperti si fulan jadi orang kaya. Dia pun marah. Wa yarda idza wajad wajadat. Dan dia akan ridha idza wujidat, apabila dia mendapatkan dunia. Dia bisa gembira, bisa senang hanya sekedar mendapatkan dunia. Barakallahu fikum. Walihada samman nabi, oleh karena itu orang yang seperti ini wataknya, sifatnya, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadza sya'nihi abadan laha, sebagai hambanya. Itulah para hamba-hamba dunia. Wa hadza min man ya'ni bi jam'il mal min adh-dhahabi wal fiddah wa yakunu muridan bi amalihi ad-dunya. Dan inilah man ya'ni, yang dimaksud dengan mengumpulkan dari emas dan perak, dan jadilah muridan, keinginan dengan semua amalannya untuk mendapatkan dunia. Jadi nafasnya, sehatnya itu ialah bagaimana mendapatkan dunia dan dunia. Marahnya, bencinya, semua itu adalah karena dunia. Maka orang seperti ini dikatakan sebagai abdu dinar wa abdu dirham. Kalau orang mukmin, orang mukmin jauh berbeda. In utiya syakara. Orang mukmin kalau dia diberi bersyukur. Wa illam yu'ta, kalau dia tidak mendapatkan dunia, yasbir wala yaskhat. Dia akan bersabar dan dia tidak akan marah. Kenapa? Karena dia beramal untuk Allah. Beribadah kepada Allah bukan karena dunia. Maka orang mukmin bencinya, cintanya itu bukan karena dunia. Benci dan cintanya itu semua karena Allah, karena ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah hamba akhirat. Baik. Lalu beliau menyebutkan lagi. Ta'isa Abdul Khamisah. Ta'isa Abdul Khamilah. Celakalah, binasalah hamba pakaian khamisah. Khamisah, pakaian yang dipakai yang warnanya hitam. Wa fihi khututun humrun. Ada garis-garis merahnya. Jadi kain ini menunjukkan kain yang sangat mewah. Tayyib. Ta'isa Abdul Khamilah. Binasalah hamba Khamilah. Khamilah dikatakan datu khumul. Memiliki keindahan pada kain tersebut. Tayyib. Wa hadza ya'ni, wa hadza man min ya'ni bi madharihi wa asasihi. Adapun yang dimaksud di sini, kata Syekh Utsaimin, Salaka Abdul Khamisah, ta'asa Abdul Khamilah, yang dimaksud bimadharihi wa asasihi. Orang yang menghamba kepada penampilannya, penampilan bajunya. Wa asasihi, dan perabot rumahnya. Tayyib. Li'annal khamisah kisa'un jamil. Dikarenakan khamisah kain yang bagus, mahal. Maka wal khamilah farasun wasir. Faras itu kasur, permadani, yang itu mahal, yang mewah. Jadi penampilan bajunya sangat mahal. Kasurnya atau apa namanya, yang dibentangkan di rumahnya, dari kemewahan-kemewahan dunia, asasnya tadi, perabot rumahnya juga sangat mewah. Dia menghamba sekedar dengan itu. Walaisa lahu hammu ila hadzal amr. Tidak ada cita-citanya kecuali memperbagus bajunya. Kecuali memperbagus penampilan bajunya. Kecuali tujuannya memperbagus perabot rumahnya. Fa in kana abidan li hadil umur. Kalau dia menjadi hamba dengan perkara-perkara ini, li annahu sarafa laha juhuduhu wa himmatuh. Kalau sudah menghamba kepada pakaian dan perabot rumah ini, maka dia akan mengarahkan semua perhatiannya, keseriusannya, cita-citanya kepada itu semua. Barakallahu fikum. Jadi konsentrasinya ialah sekedar berpenampilan baju yang mewah, mahal. Berpenampilan yang wah dengan rumah, dengan perabotnya. Sehingga jadi hambanya. Cita-citanya itu. Maka fakaifa biman arada bil amali salih. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang berkeinginan bil amali salih, dengan suatu amal salih, minat dunia, untuk mendapatkan dunia. Orang ini cita-citanya, keseriusannya, hidupnya adalah untuk memperjuangkan pakaian dan perabot rumahnya. Itu saja sudah dikatakan Abdul Khamisah, Abdul Khamilah. Celaka orang seperti itu. Maka pertanyaannya, Syekh menanyakan, bagaimana dengan orang yang dia melakukan amal soleh, tetapi barakallahu fikum, dari amal soleh faja'ala din wasilatan lidunya. Amal soleh, ad-din, amal soleh yang dia lakukan, wasilatan lidunya, hanya sebagai wasilah, sarana mendapatkan dunia. Fahada a'zam. Ini lebih celaka lagi. Ini lebih binasa lagi. Kenapa? Karena amal ibadah bukan untuk mencari dunia. Kalau Anda pikirannya, konsentrasinya untuk dunia saja, semua hidupnya untuk dunia, itu saja sudah ta'isa, binasa kamu. Tetapi kata Syekh, lebih binasa orang yang dia beramal soleh, tetapi niatan dan cita-citanya untuk mengejar dunia. Fahada a'zam. Ini lebih besar kebinasaannya. Kenapa? Karena amal akhirat, amal ibadah, amal soleh, bukan untuk mengumpulkan dunia. Ini bukan tempatnya. Tayyib. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada mereka, orang-orang yang di hatinya masih ada keinginan-keinginan hanya sekedar mendapatkan dunia. Lihatlah orang mukmin. Orang mukmin kalau dia diberi oleh Allah harta, ma ja'aka minal mal, ma ja'aka min hada al-mali, kata Nabi, apa yang datang kepadamu dari harta ini, wa anta ghair mustasrifin, dalam kondisi kamu tidak meminta-minta, kamu bekerja, kamu beramal, mendapatkan hasil dunia, datang keuntungan, maka fakhudhu, ambil. Ambil, terima. Wa ma la fala tattabi'hu nafsak. Adapun harta yang tidak datang kepadamu, fala tutbi'hu nafsak. Jangan dirimu berupaya untuk mencari-cari, meminta-minta. Kenapa si fulan dapat saya tidak dapat? Kenapa si fulan untungnya banyak saya sedikit? Itu semua barakallahu fik, rezeki yang sudah Allah bagi-bagikan untuk hamba-Nya. Yang datang kepada kita rezeki, alhamdulillah, karena itu disyukuri. Adapun yang tidak datang kepada dia, dia tidak minta-minta kepada orang lain. Itulah sifat orang mukmin. Maka seorang mukmin, seorang muslim, dia berusaha menjadi hamba Allah, tidak menjadi hamba-hamba tadi. Taib. Selanjutnya, wa in u'tiya, Nabi menyebutkan, in u'tiya radiya, in u'tiya radiya. Jika dia diberi oleh Allah harta, radiya, dia ridho. Wa illam yu'ta, jika tidak diberi harta, sakhita, dia pun marah. Lihat, ini hamba dunia. Ini hamba dunia. Jika diberi dunia oleh Allah, dia ridho, senang. Kalau dia tidak diberi harta dunia, dia marah. Marah. Marah dengan takdir. Dengan apa yang Allah sudah takdirkan kepadanya. Baik. Itulah hamba dunia. Sehingga kalau tidak dapat dunia, bunuh diri. Dikira umur tidak ada manfaatnya. Waktu, umur sangat bermanfaat bagi orang mukmin, mengumpulkan pahala. Waktu, kesempatan mengumpulkan amal soleh bagi seorang mukmin, bekal menghadap Allah. Tidak mudah berputus asa orang mukmin, karena hidupnya tetap bukan untuk mencari dunia. Tetapi seorang mukmin ketika betul-betul ikhlas beribadah kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia dunia. Wa man kanat akhiratuhu hammu atathu dunya. Hah? Barang siapa yang niat amal yang dilakukan olehnya untuk akhirat, atathu dunya, datang, didatangkan oleh Allah dunia. Innaladina amanu wa amilu salihat, saya ja'alulahumur rahmanu buddha. Sesungguhnya orang yang beriman, beramal soleh, ar-Rahman, Allah yang maha rahman, akan menjadikan kepada dia buddha, rasa cinta. Kenapa khawatir? Man amila salihan minkum min dzakarin aw unsa fahuwa mukmin. Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki atau perempuan, itulah orang mukmin. Falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kami beri penghidupan yang baik. Lihat, beramal soleh mendatangkan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, rezeki yang halal, hati yang tenang, itulah yang kita cari. Apa maknanya harta yang banyak kalau hidupnya gelisah, berujung bunuh diri? Tidak ada maknanya berarti dunia bagi kamu. Itu di dunia oleh Allah diberi balasan. Walanuhiyannahu hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah kata ulama rezeki yang halal. Rezekinya halal, walaupun sedikit, disyukuri. Apalagi banyak, semakin bersyukur. Itulah para salaf. Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar himbauan bersedekah, dia datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Maka ditanya oleh nabinya, keluargamu, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu ya Abu Bakar? Saya tinggalkan keluargaku, saya serahkan kepada Allah dan Rasul-Nya. Lihatlah, keuntungan yang luar biasa yang dimanfaatkan Abu Bakar dengan hartanya. Utsman bin Affan ketika mendengar ada pasukan kesusahan bekalnya, unta berisikan makanan yang dia datangkan dari Syam yang akan dijual di kota Madinah, unta beserta makanan-makanan tadi semuanya diserahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah orang mukmin, tidak takut, tidak khawatir jika dia beramal soleh akan diberi rezeki yang halal, kehidupan yang tenang di dunia dan di akhirat. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'mal, dibalas yang lebih baik. Taib. Selanjutnya kata beliau, in utiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Lihat sifat hamba dunia, kalau diberi ridho, kalau tidak diberi marah. Yahtamil ayakuna al-mu'ti huwallah. Kemungkinan makna hadis al-mu'ti yang memberi itu Allah. Fayakunul i'ta'u qadariyan. Maka jadilah pemberian di sini pemberian secara takdir. Berarti in qadarallahu lahu rizqa wal ata radiya wan saraha sadrah. Jadi maknanya jika Allah takdirkan baginya rezeki wal ata dan pemberian-pemberian, radiya wan saraha sadrah, hatinya ridho, hatinya lapang. Kenapa hatinya ridho dan lapang? Karena Allah takdirkan kepadanya rezeki dan pemberian-pemberian Allah. Jadi lapangnya hati dia hanya sebab diberi harta oleh Allah. Itu hamba dunia. Tenangnya dia hanya sekedar mendapatkan dunia. Wa in muni'a wa hurimal malu sakhita bi qalbihi wa qawlihi. Namun jika terhalang dan diharamkan mendapatkan harta, sakhita bi qalbihi wa qawlihi, dia marah dengan hati dan lisannya. Barakallahu fik. Seperti ka'an yaqula, seperti dia berkata, limada kunta faqiran wa hadha ghaniya? Limada kuntu faqiran wa hadha ghaniya? Kenapa ya Allah aku jadi orang fakir dan ini jadi orang kaya? Kenapa saya jadi orang melarat, dia jadi orang kaya? Wa ma asbaha dzalik. Enggak usah bertanya. Allah yang mengatur makhluk-makhluknya. Allah yang telah membagi kehidupan manusia. Nahnu qasamna ma'isatahum fil hayati dunya. Kami yang telah membagi, qasamna, kami bagi ma'isatahum, penghidupan manusia di dunia. Dibagi-bagi sudah. Tidak mungkin sama. Ada yang fakir, ada yang kaya. Sunnatullah. Jadi tidak usah. Tidak seorang itu menjadi iri, dengki. Tidak usah bertanya kenapa saya jadi orang fakir, jadi orang kaya. La yas'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kata Allah. Allah tidak usah ditanyakan. Amma yaf'alu, apa yang dilakukan olehnya. Wa hum yus'alun. Manusia nanti akan ditanya. Kalau kamu jadi orang kaya yang bersyukur apa tidak? Kalau kamu jadi orang fakir, kamu bisa bersabar apa tidak? Itulah sesungguhnya yang ada di dunia. Kaya, miskin. Tidak mungkin semuanya kaya. Mesti ada yang miskin. Wong yang sudah kaya saja, kalau ada pendaftaran, siapa yang daftar miskin? Yang kaya pun daftar. Saya pak, miskin. Bagaimana? Demikianlah manusia. Jadi tidak perlu marah bertanya seperti ini. Wa ma asbaha dzalik wa yakunu sakhitan ala qada'illahi wa qadri. Jadilah orang ini, hamba dunia ini, sakhitan, jengkel dengan qada, keputusan dan takdir Allah. Di annallaha mana'ahu, karena Allah menghalangi orang ini tidak punya harta. Tidak semua orang kafir itu kaya. Ingat, tidak semua orang yang kufur kepada Allah itu sukses. Tidak semuanya. Banyak orang mukmin yang kaya, walaupun ada yang fakir, demikianlah dunia. Bersabar dengan kefakiran. Baik. Bahkan Nabi sudah mengingatkan kepada umat yang akhir ini, mal faqru akhsha alaikum. Bukanlah kefakiran yang saya khawatirkan menimpa kalian. Walakin akhsha alaikum idza busitat alaikumud dunya. Justru yang saya khawatirkan menimpa kalian kalau dunia sudah dibentangkan kemakmurannya. Apa yang terjadi kalau sudah dibuka kemakmuran dunia? Fatanafasuha. Kalian akan bermunafasah, berlomba-lomba. Kama tanafasuha, sebagaimana umat-umat terdahulu berlomba-lomba. Fa'ahlakathum. Fa'ahlakatkum kama ahlakathum. Akhirnya kalian binasa. Sebagaimana telah membinasakan umat terdahulu. Itu beliau sudah mengisyaratkan. Bukan kefakiran. Barakallahu fikum. Justru kadang kemakmuran menjadikan lalai. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Taib. Sehingga wallahu subhanah yu'ti wa yamna li hikmatin. Sehingga Allah dengan hikmahnya memberi dan tidak memberi. Wa yu'ti dunya liman yuhib wa man la yuhib. Allah dengan hikmahnya akan memberikan dunia kepada orang yang dicintai, yakni orang mukmin, dan kepada orang yang tidak dicintai, orang kafir, orang munafik. Diberi dunia juga mereka. Wala yu'ti ad-dina illa liman yuhib. Namun Allah tidak akan memberi nikmat agama, amal saleh, ilmu nafi', kecuali untuk orang yang dicintai. Orang yang dicintai saja yang dipilih oleh, oh kamu pantas dapat agama. Oh, orang ini pantas hanya dapat dunia. Orang ini pantas dapat dunia dan dapat agama. Barakallahu fiik. Itu sudah hikmahnya Allah. Wal wajib 'alal mu'min, sehingga kewajiban kita orang mukmin, barakallahu fiikum, madza ayyarudhiya biqadha'illahi wa qadrih. Kewajiban orang mukmin ridho dengan qadha dan takdirnya Allah. Kalau Allah takdirkan jadi orang kaya, berusaha jadi orang yang bersyukur. Mana qasatil mal bisadaqah. Mana qasatil mal sadaqah. Harta yang dimiliki di sedekah kan tidak akan berkurang, kata Nabi. Bahkan zakat dikatakan zakat karena zakat itu menumbuhkan harta jadi barokah. Tidak takut. Dia bersyukur. Kalau ditakdirkan jadi orang fakir, dia bersabar untuk jadi hamba Allah. Bahkan waktunya bisa banyak konsentrasi. Thalabul ilmi, membaca ilmu, ibadah. Baik. Dengan lisannya. Bukankah zikir itu sedekah? Dia tidak bisa sedekah dengan harta. Dia bisa sedekah dengan tasbih, tahmid, tahlil. Karena orang fakir. Pada bersyukur. Barakallahu fiik. Jadi, in u'tiya syakara wa in muni'a sabara. Kalau diberi bersyukur, tambah taat. Wa in muni'a sabar. Kalau tidak mendapatkan harta, bersabar. Wa yahtamil ayurad bil atha' huna al-i'ta' asyari. Ada kemungkinan yang dimaksud di sini pemberian secara syar'i. Artinya in utiya min malin yastahiqo. Kalau diberi harta yang berhak dia dapatkan, misalnya zakat, min amwali syar'iyah, radiya, dia ridho. Wa illam yu'ta sakhita, kalau tidak diberi jengkel. Kok saya tidak diberi zakat? Saya tidak diberi sedekah? Dia marah. Kok saya tidak diberi bagian? Dia marah. Ini secara makna pemberian secara syar'i. Wa kullal ma'nayain haq. Dua makna tadi betul. Pemberian secara takdir dari Allah atau pemberian secara hak secara syar'i. Memang dia berhak mendapatkan bagian zakat misalnya. Wa huma yadullan. Dan ini keduanya menunjukkan ala anna hadza rajul la yarda ila lil mal. Kesimpulannya dia tidak ridha kecuali kalau dapat harta. Wa la yaskhat illallah. Marahnya pun kecuali karena harta. Wa li hadza sammahu rasul sallallahu alaihi wasallam abdan lahu. Makanya orang seperti ini dikatakan hamba dunia. Dikatakan sebagai hamba dunia. Demikian insyaallah yang bisa kita bacakan pada malam ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahi hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.